بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Mutammimat al-Jurumiyah. Terakhir pembahasan tentang maf'ul bih beserta dengan bab ishtighal dan juga bab munada. Yang berikutnya pembahasan tentang isim-isim mansub yang lainnya sesudah maf'ul bih, yakni disebutkan di sini babul maf'ulil mutlaqi, bab maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq. Baik, dalam istilah ini ya, istilah maf'ul ya, disertakan dengan mutlak ya, dengan sifatnya itu maf'ul mutlak, berbeda dengan istilah maf'ul yang lainnya yang disertai dengan huruf jar pada maf'ul tersebut, seperti sebelumnya ya, pada maf'ul bihi di situ maf'ul kemudian disertai dengan ba maf'ul bihi, dan juga nanti yang sesudahnya ada beberapa bab tentang maf'ul itu disertai dengan huruf jar seperti misalnya maf'ul fihi, maf'ul ma'ahu, maf'ul lahu, dan juga maf'ul ma'ah disertai dengan isim ma'ah. Adapun pada bab ini maf'ul mutlak ini tidak dikaitkan dengan huruf jar sehingga disebut dengan maf'ul mutlak. Kemudian pengertian maf'ul mutlak di sini disebutkan wa huwa al-masdarul fadlatu, yakni masdar fadlah ditambahan ya, masdar ya, bentuk masdar al-fadlah yang merupakan tambahan ya, ditambahkan dalam satu kalimat al-mu'akkidu li'amilihi, yang menguatkan amilnya ya, masdar tambahan tersebut ya, itu menguatkan ya, fungsinya untuk menguatkan mentaukid amilnya yaitu fi'il yang mendahului masdar tersebut, au awil mubayyinu li na'ihi, atau menjelaskan na' jenisnya, jenis dari amil tersebut, au adadihi, atau menjelaskan jumlah pada amil dari masdar tersebut. Ini yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq yang disebutkan dalam kitab ini ya. Itu masdar, lafadz masdar ya, yang merupakan tambahan ya, ditambahkan pada kalimat tersebut yang berfungsi untuk taukid, untuk menguatkan makna pada amil dari masdar tersebut, dan atau berfungsi untuk menjelaskan nau, menjelaskan jenis ataupun menjelaskan jumlah dari amil tersebut. Dijelaskan masing-masingnya dengan contoh di sini. Fal mu'akkidu li'amilihi, masdar atau maf'ul mutlak tersebut yang berfungsi mu'akkid, mentaukid amilnya. Nahwu, contoh disebutkan dalam ayat ini di surah An-Nisa. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima ini bentuk masdar. Lafaz taklima ini adalah bentuk masdar. Nah, masdar ini disebutkan sebagai tambahan dari atau pada ayat tersebut, pada kalimat tersebut, disebutkan sesudah lafaz fi'il dari masdar tersebut. Jadi taklima ini bentuk masdar dari fi'il kallama. Dan kallama disebutkan sebelumnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, yang semacam inilah yang disebut dengan maf'ul mutlaq. Jadi masdar fadlah dia penambahan ya, dalam kalimat tersebut. Kemudian dalam ayat ini, ya, sebagaimana disebutkan tadi, ini berfungsi untuk mu'akkid li'amilihi, untuk menguatkan amilnya, mentaukid amil dari masdar tersebut. Amilnya apa? Yakni fi'il yang disebutkan sebelumnya tadi. Ya. Wa kallamallahu Musa. Ya. Kallama ini sebagai amilnya. Nah, fungsi dari taklima itu mentaukid kallama tersebut. Maknanya apa? Di sini dalam ayat ini dijelaskan, disebutkan Allah menyatakan Allah itu berbicara kepada Musa taklima, dengan benar-benar berbicara. Ya, jadi untuk menguatkan, menegaskan dari amilnya, dari fi'il yang disebutkan sebelumnya tadi. Maknanya Allah memang benar-benar berbicara sendiri. Ya, Allah sendiri benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, kalau seandainya tanpa masdar, tanpa maf'ul mutlak, ya, misalkan dalam kalimat disebutkan kallamallahu Musa, maka di situ bermakna Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kalau hanya kalimat semacam itu bisa dimaknai, bisa diambil pemahaman ada kemungkinan Allah memang berbicara sendiri kepada Nabi Musa alaihi salam, atau ada kemungkinan Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam lewat perantaraan, mungkin perantaraan malaikat atau lewat yang lainnya dari jalan-jalan wahyu. Ini bisa dimaknai semacam itu. Tetapi ketika disebutkan masdarnya dari fi'il tersebut, dari amil tersebut, wa kallamallahu Musa taklima, dengan adanya taklima ini untuk menguatkan dari amil, dari fi'il tersebut. Sehingga maknanya tadi apa? Allah sendirilah, atau Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam tanpa perantara, tanpa cara yang lain. Jadi memang benar Allah sendiri benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini makna dari mu'akkid li'amilihi, fungsi dari masdar atau dari maf'ul mutlak tersebut. Ini contoh yang lain dalam kalimat disebutkan wa barabtu darban, aku memukul sungguh-sungguh, aku memukul dengan sebenar-benar pukulan, atau aku benar-benar memukul. Di sini darban ini masdar dari fi'al daraba, dari amil sebelumnya itu. Nah, di sini disebutkan darban untuk apa? Untuk taukid dari amil, dari fi'al daraba yang sebelumnya itu. Maknanya apa? Untuk menguatkan, untuk menegaskan dari amil tersebut. Kalau dikatakan darabtu, aku memukul, ya, mungkin bisa dimaknai memukul dengan pukulan yang ringan, atau juga mungkin bisa dipahami dengan pukulan yang berat, atau pukulan yang bagaimana, ini masih umum, sifat pukulannya tidak jelas, atau bagaimana keadaan pukulan itu, apakah memang sungguh-sungguh memukul, atau sekedarnya memukul, atau bagaimana, masih umum, belum jelas. Ya. Tetapi ketika disebutkan masdar dari fi'il tersebut, darabtu darban, maka di sini menunjukkan apa? Bahwasannya itu memukul dengan sebenar-benarnya. Memukul dengan apa, sungguh-sungguh, benar-benar memukul, tidak main-main, tidak apa, asal-asalan memukul, tidak, tapi memang benar-benar memukul. Ini maf'ul mutlak, ya, bentuk masdar yang berfungsi untuk mu'akkid li'amilihi. Kemudian fungsi yang berikutnya tadi disebutkan al-mubayyinu li'na'i amilihi, ya, yang menjelaskan pada jenis amilnya. Nahu, contohnya dalam ayat disebutkan fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir, maka kami hukum mereka dengan hukuman dari zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ya, di surah Al-Qamar nanti bisa dibuka, ya. Nah, di sini disebutkan akhza, ini bentuk masdar dari fi'il sebelumnya, yaitu akhza, akhadnahum. Nah, di situ fi'il akhza, kemudian bentuk masdarnya adalah akhzun atau akhza dalam ayat ini. Nah, kemudian fungsinya apa di sini? Atau masdar di sini berarti dia sebagai maf'ul mutlak. Kenapa? Karena fungsi akhza di sini untuk menjelaskan dari jenis amilnya, yaitu fi'il yang disebutkan sebelumnya tadi. fa'akhadnahum, kami menghukum mereka. Menghukum, bagaimana hukum, bagaimana hukumannya, hukuman yang jenis apa, hukuman yang bagaimana sifatnya ataupun keadaannya, maka dijelaskan akhza azizim muqtadir, dengan hukuman ya, dari zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ya, ini menjelaskan nau', menjelaskan jenis atau keadaan dari hukuman tadi. Ya, akhza ya, masdar ini menjelaskan dari nau', ya, dari jenis amilnya, yaitu fi'il yang disebutkan sebelumnya tersebut. Jadi hukuman yang jenisnya atau keadaannya itu berasal dari zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Okay. Maka akhza di sini sebagai maf'ul mutlak dengan fungsi, dengan faedah mubayyin li naw'i 'amilihi. Contoh yang lain dalam kalimat wa qaulika ubaratu Zaidan darbal amiri. Aku memukul Zaid. Okay. Dengan pukulan amir, dengan pukulan pemimpin atau pukulan seorang amir. Bagaimana sifat pukulan dari seorang amir terhadap yang dipimpin? Nah, seperti itulah sifat pukulannya atau keadaan atau jenis dari pukulan yang saya pukulkan pada Zaid. Ya, maka di sini dorba ini bentuk masdar, kemudian dia fungsinya tadi mubayyin, menjelaskan linau'i amilihi, menjelaskan jenis dari amilnya, jenis pukulannya tadi dari amilnya yaitu dorba. Ya, maka dorba di sini sebagai maf'ul mutlak. Ya, aku memukul Zaid dengan jenis pukulan sebagaimana pukulan seorang amir, seorang pemimpin. Ini jenis pukulannya bagaimana? Pukulan seorang pemimpin ataukah mungkin pukulan yang jenis lainnya atau pukulan anak-anak atau bagaimana? Nah, di sini dijelaskan dengan seperti ini. Maka yang seperti ini maf'ul mutlak, ya, dengan faedah, dengan fungsi mubayyin li naw'i 'amilihi. Kemudian yang fungsi yang berikutnya tadi disebutkan wal mubayyinu li adadi amilihi, menjelaskan jumlah amilnya. Jumlah yang disebutkan dalam amil tersebut, yang disebutkan dalam fi'il tersebut. Berapa kali perbuatan itu dilakukan? Ya, terkait dengan jumlah menunjukkan apa? Berapa kali ya perbuatan tersebut, fi'il tersebut dilakukan. Ini. Contoh nahwu dalam ayat disebutkan fadukkata dakkatan wahidah di surah Al-Haqqah ini, maka keduanya yakni asy-syamsu wa qamar, nanti bisa dibuka ya ini, kalau tidak matahari rembulan atau ya mungkin matahari asy-syamsu wa qamar, keduanya ini dibenturkan ya, fadukkata keduanya dibenturkan dakkatan wahidah, dengan satu kali benturan. Ya, dukkata ini fi'ilnya ya, bentuk masyhul ya. Kemudian disebutkan sesudah fi'il tersebut bentuk masdar dari fi'il tersebut, yakni dakkatan. Kemudian dakkatan ini disertai dengan adad, dengan bilangan, dakkatan wahidatan. Ya, kalau disertai dengan adad, dengan bilangan, maka ini menunjukkan mubayyin li adadi amilihi, menjelaskan jumlah dari amilnya. Keduanya dibenturkan dengan satu kali benturan. Jumlahnya berapa? Satu kali benturan. Ini. Wa qaulika, contoh lain dalam kalimat, dalam ucapanmu, misalkan darabtu Zaidan darbataini. Aku memukul Zaid dengan dua kali pukulan. Ya, darbataini, dua kali pukulan. Ini bentuk musanna, darbatain menunjukkan jumlahnya dua, dan ini tadi bentuk masdar ya, daraba atau darbatan dari fi'al daraba. Nah, maka fungsinya apa? Untuk menjelaskan jumlah amilnya, menjelaskan jumlah dari fi'al tersebut. Memukul Zaid, berapa kali memukulnya? Darbataini, dua kali. Jumlahnya dua pukulan. Maka darbataini ini adalah maf'ul mutlaq ya, mansub ya dengan tanda ya karena bentuk musanna. Kemudian fungsinya, faedahnya, mubayyin li'adadi amilihi, menjelaskan jumlah amilnya. Ini. Dan kalau diperhatikan tadi dari contoh-contoh tersebut, ya, maf'ul mutlak, ya, tadi bentuk masdar, kemudian fungsinya ada tiga ini. Ya, kalau lafadz yang digunakan hanya bentuk masdar saja, tidak ada penambahan kata yang lain, seperti pada contoh yang awal tadi pada mu'akid li amilihi, maka di sini menunjukkan fungsi untuk taukid atau mu'akid tadi. Seperti dalam contoh tadi taklima atau korban, hanya disebutkan satu bentuk masdar ini, tidak disertai dengan yang lain, maka ini menunjukkan fungsi mu'akid atau fungsi taukid. Adapun ketika diikuti mudhaf ilaih ataupun diikuti sifat, ya, seperti dalam contoh yang kedua tadi, mubayyin li na'i amilihi, akhza azizin muqtadir, atau gorbal amiri, ya, di sini akhza maupun gorba diidofahkan, ya, pada mudhaf ilaihnya, atau mungkin nanti dalam contoh yang lain itu diikuti sifatnya, ya, maka di situ menunjukkan makna mubayyin li na'ihi, menjelaskan na'u, menjelaskan jenisnya. Adapun ketika masdar tersebut diikuti adad, diikuti bilangan, ya, kata-kata yang menunjukkan jumlah atau bilangan, kata wahidatan atau bentuk musanna yang itu juga terkait dengan jumlah, ya, ataupun nanti bentuk jamak, ya, yang terkait dengan jumlah, maka menunjukkan maf'ul mutlak tersebut itu berfungsi untuk menjelaskan jumlah, menjelaskan adad dari amilnya tersebut. Ini, jadi masing-masing fungsi itu bisa diketahui, ya, dari masdar tersebut dan juga tentunya dari makna yang terkandung dalam maf'ul mutlak ataupun dalam siyaqul kalam tersebut. Ini tentang maf'ul mutlak. Kemudian maf'ul mutlak disebutkan sesudahnya wa huwa qismani. Maf'ul mutlak itu ada dua macam, dua bagian, yakni lafziyun wa ma'nawiyun, yakni maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak ma'nawi. Fa'in wafaqa lafza fi'lihi fahuwa lafziyun. Jika maf'ul mutlak atau masdar tersebut itu sesuai dengan lafaz fi'ilnya, ya, sesuai dengan lafaz fi'ilnya, ya, berasal dari fi'il yang sama dengan fi'il sebelumnya tadi, dengan amilnya tadi, fahuwa lafzi, maka itu adalah maf'ul mutlak lafzi. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah terdahulu, sebagaimana yang disebutkan dalam contoh-contoh tadi. Taklima, ini bentuk masdar dari fi'il kallama. Borban, ini bentuk masdar dari fi'il boroba. Akhza tadi, bentuk masdar dari fi'il akhza. Ya, kemudian dakkatan, ya, bentuk masdar dari fi'il dakka atau dukka. Ini. Sehingga apa? Karena masdar ini atau maf'ul mutlak ini, ya, sesuai dengan lafaz fi'ilnya, sama dengan lafaz fi'ilnya, maka ini adalah maf'ul mutlak lafzi. Ya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi, dan jika menyesuaikan dengan makna fi'ilnya, fahuwa ma'nawiyun, maka dia maf'ul mutlak yang ma'nawi. Jika maf'ul mutlak itu hanya sesuai dengan fi'il dari sisi makna, adapun lafadznya berbeda, maka ini maf'ul mutlak yang ma'nawi. Nahwu, contoh, jalastu qu'udan, aku duduk, benar-benar duduk. Di sini jalasa, ini fi'il jalasa dengan lafaz jalasa, kemudian disebutkan sesudahnya bentuk masdar qu'udan. Nah, secara makna secara umum, ya, antara qu'udan, ya, bentuk masdar ini dengan jalasa bentuk fi'il tadi itu maknanya sama, ya, yaitu menunjukkan apa, perbuatan duduk, tetapi lafaznya berbeda, ya, maka yang demikian ini yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq. Tetap di sini qu'udan sebagai maf'ul mutlaq, hanya saja dia maknawi karena lafaznya berbeda, tetapi maknanya tetap sama. Jalasa fi'al, kalau bentuk masdarnya adalah julusun. Ya, kalau jalastu julusun, yaitu baru lafzi. Tetapi ketika diubah menjadi qu'udun, maka dia ma'nawi. Atau sebaliknya, qu'udun itu bentuk masdar. Fi'alnya adalah qa'ada. Kalau fi'alnya, misalnya qa'attu, qu'udun, aku duduk, benar-benar duduk, dengan fi'al qa'ada, maka di situ adalah maf'ul mutlak yang lafzi, karena antara fi'il dengan masdar itu sama. Tetapi ketika berbeda seperti ini, tetapi makna yang sama, ini yang maknawi. Contoh yang berikutnya, waqumtu wuqufan. Ya, aku berdiri, benar-benar berdiri. Qumtu dari fi'il qama ini semakna dengan wuquf dari fi'il waqafa. Ya, qama dengan waqafa satu makna berdiri, tetapi di sini lafaznya berbeda. Ya, dalam masdar ini, dalam maf'ul mutlaq ini. Sehingga di sini wuqufan ini termasuk maf'ul mutlaq yang maknawi ini. Kalau lafzinya qumtu qiyaman. Ya, qiyaman itu yang masdar dari qama dari qumtu. Tapi karena di sini menggunakan wuqufan, maka ini yang maknawi. Ini ya. Jadi dua macam ini, lafzi dan maknawi. Baik. Ini dulu, nanti dilanjutkan ba'da shalat. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pelajaran ya tentang maf'ul mutlaq. Tadi disebutkan ada dua macam, yakni lafzi dan maknawi. Kemudian sesudah itu di sini disebutkan tentang pengertian masdar yang tadi disebutkan dalam pengertian atau ta'rif dari maf'ul mutlaq. Masdar yakni wal masdaru ismul hadathi as-sadiri minal fa'ili. Masdar adalah isim hadath. Ya, hadath di sini menunjukkan maknanya perbuatan. Jadi isim yang menunjukkan makna perbuatan. As-sadiri minal fa'ili, yang muncul dari fa'il, dari pelaku dari perbuatan tersebut. Ini yang dimaksud dengan masdar. Isim yang menunjukkan hadas, yaitu perbuatan atau amalan yang muncul ya, dari pelaku amalan tersebut. Dari fa'il, maksudnya dari pelaku dari amalan tersebut. Ini. Jadi, masdar itu ada kesamaan dengan fi'al. Dari sisi keduanya sama-sama menunjukkan hadas, sama-sama menunjukkan makna perbuatan atau amalan atau pekerjaan atau yang semisalnya. Fi'al ya, maknanya apa? Kata yang menunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan. Ya, masdar juga demikian. Ini mengandung makna amalan atau perbuatan atau yang semisalnya. Tetapi antara fi'al dengan masdar itu juga punya perbedaan. Ya, tadi mempunyai kesamaan dari sisi makna, tetapi juga ada perbedaannya. Kalau fi'al, ya, sebagaimana definisi fi'al atau pengertian dari fi'al, yakni perbuatan amalan tersebut itu terkait dengan waktu. Ya, terkait dengan waktu. Jadi perbuatan ya, terkait dengan waktu, dilakukan di waktu yang lampau atau waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Itu yang terkandung dari makna fi'al. Adapun masdar ya, dan juga yang ditunjukkan dalam pengertian ini, dia adalah ismul hadas, isem hadas. Jadi masdar itu termasuk jenis isim, bukan fi'al. Artinya apa? Masdar itu tidak terkait dengan waktu. Makna yang terkandung dalam masdar itu tidak terkait dengan waktu. Jadi dia hanya sekedar menunjukkan amalan atau perbuatan atau hadas ini, dan sama sekali tidak terkait dengan waktu. Ya, ini. Jadi kesamaan dengan fi'al, sama-sama menunjukkan hadas, perbuatan, amalan. Kemudian perbedaannya, fi'al terkait dengan waktu, adapun masdar tidak terkait dengan waktu. Dan masdar itu termasuk jenis isim, bagian dari isim. Ini. Sehingga tadi pengertiannya disebutkan ismul hadas. Isim yang menunjukkan hadas, perbuatan yang muncul dari fa'il, dari pelaku perbuatan tersebut. Ini. Tadi ditunjukkan dalam contoh-contoh, misalnya kalama itu berbicara ya, maka takliman sebagai bentuk masdar dari kalama ya, asalnya artinya juga demikian, berbicara ya. Boroba memukul, kemudian bentuk masdarnya borban, itu juga maknanya memukul ya, dari sisi lafal ya, bentuk masdar itu semacam itu. Kemudian ketika digunakan sebagai maf'ul mutlak, maka tadi memberikan beberapa faedah yang sudah disebutkan. Ini. Wa taqribuhu, kemudian pendekatannya, pendekatan makna dari masdar apa? Ayyuqala, yakni dikatakan, huwa alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Yakni isim yang datang atau kata yang datang pada urutan ketiga pada tasrif fi'l. Yaji'u salisan, masdar, jadi datangnya pada urutan ketiga, munculnya pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'l. Bagaimana tasrifan fi'l? Nahu, contoh, daraba yadribu darban. Ini tasrifan fi'l yang umum yang diketahui atau yang di apa yang digunakan dalam tasrifan fi'l semacam ini. Yang banyak digunakan semacam ini urutannya. Ya, walaupun tidak mutlak ya, tetapi kebanyakan semacam ini untuk tasrif fi'l, perubahan fi'l dari bentuk asalnya yaitu fi'l madhi, contohnya tadi daraba. Kemudian dari madhi itu berubah menjadi mudhari' yadribu. Kemudian bentuk masdar dari fi'il-fi'il tersebut, yakni darban. Jadi dalam tasrifan fi'il disebutkan ya, semacam ini, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian bentuk masdar dari fi'il tersebut. Daraba yadribu darban. Nah, urutan yang ketiga yaitu darban, inilah yang dimaksud dengan masdar. Ini. Jadi tadi pendekatan makna masdar, yaitu kata yang datang pada urutan ketiga dalam tasrif fi'il semacam ini. Ya, darban, inilah masdar. Ini. Oke. Kemudian yang berikutnya, ma yanubu anil masdari, kata-kata yang menggantikan masdar. Waqad tunsabu asya'u 'alal maf'ulil mutlaqi, dan sungguh terkadang kata-kata asya', kata-kata, ada beberapa kata yang dinasabkan ya 'alal maf'ulil mutlaqi, dengan sebab maf'ul mutlaq ya. Beberapa kata dinasabkan atas dasar maf'ul mutlaq sebagai maf'ul mutlaq ya, jadi sebelumnya maf'ul mutlaq termasuk isim-isim yang mansub. Sehingga tadi dari contoh-contoh yang ditunjukkan, kata-kata yang menjadi maf'ul mutlaq, masdar yang menjadi maf'ul mutlaq, itu mansub. Ya, takliman, darban, akhza, ya, kemudian dakatan, ya, ini mansub. Ya, karena sebagai maf'ul mutlaq. Nah, di sana ada beberapa kata yang lain, ya, bukan masdar, ya, di sini disebutkan wa in lam yak wa in lam takun masdaran, kata-kata itu bukan termasuk masdar, bukan bentuk masdar, tetapi dia dinasabkan, keadaannya mansub ya, yakni sebagai maf'ul mutlaq ya. Kenapa? Wa dzalika ala sabilin niyabati 'anil masdari, hal itu terjadi yakni karena sabilin niyabati, dengan cara niyabah, menggantikan anil masdari, menggantikan masdar. Jadi asalnya yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah bentuk masdar, masdar dari fi'il yang disebutkan sebelumnya ya, kalama takliman, akhoda akhoda, dukata dakatan, dan seperti itu. Jadi masdar yang menjadi atau maf'ul mutlak itu adalah bentuk masdar yang disebutkan sesudah fi'il yang sebelumnya. Nah, kemudian di sana ada beberapa kata yang tidak termasuk bentuk masdar, tetapi dia menjadi maf'ul mutlak. Bagaimana? Yakni dia menggantikan masdar tersebut, menggantikan tempat masdar yang asalnya maf'ul mutlak digantikan oleh kata-kata ini. Nah, lalu masdarnya bagaimana? Masdar itu nanti kemudian bergeser, mungkin menjadi maf'ul bih, mungkin menjadi mudhaf ilaih dari kata-kata itu, atau menjadi yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan nahu, contohnya beberapa di antaranya kullun wa ba'dun, misalkan pada kata kullun dan ba'dun. Okay. mudhafaini lil masdari, yang diidhafahkan pada masdar. Jadi kullun dan ba'dun diidhafahkan pada masdar. Ya, berarti apa? Masdarnya itu menjadi mudhaf ilaih. Karena masdar menjadi mudhaf ilaih dari kullun dan ba'dun, maka kullun dan ba'dun itu menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlaq. Nahwu, contoh, dalam ayat disebutkan fala tamilu kullal maili. Janganlah kamu condong dengan sebenar-benarnya. Janganlah kamu benar-benar condong. Ya, nanti bisa dibuka ayatnya. Nah, di sini disebutkan lafaz kulla. Kemudian kulla ini diidhafahkan pada masdar yaitu al-mail. Dan al-mail ini bentuk masdar ya, dari fi'al tamilu. Mala yamilu mailan. Ya, fi'alnya mala yamilu mailan. Kemudian apa? Masdar tersebut mailan menjadi mudhaf ilaih dari kullu. Ya. Ya, asalnya mailan, kemudian dalam ayat tersebut dia menjadi mudhaf ilaih dari kullu. Al-mail, ya, karena menyesuaikannya menjadi al-mail, ini menjadi mudhaf ilaih dari kullu. Nah, karena al-mail tadi yang semula masdar, yang asalnya atau semestinya dia itu yang menjadi maf'ul mutlak, ya, sesuai dengan faedah asal tadi, tetapi karena kemudian dia menjadi mudhaf ilaih dari kullu, maka yang menjadi maf'ul mutlak berganti atau digantikan oleh kullu tersebut, tidak lagi mailan, ya, tidak lagi mail, tidak lagi bentuk masdarnya, tetapi digantikan oleh kullu, oleh mudhaf ilaih, ya, oleh mudhafnya, oleh mudhaf dari masdar tersebut. Sehingga di sini yang menjadi maf'ul mutlak pada kata kulla. Ini al-mail bentuk masdar menjadi mudhaf ilaih dari kulla. Ini menggantikan masdar. Contoh yang lain dalam ayat yang lain di surah Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Nah, di sini ada fi'il taqawwala kemudian diikuti masdarnya aqawil. Hanya saja masdar di sini dia tidak menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena al-aqawil ini menjadi mudhaf ilaih dari ba'dha. Ya. Dalam susunan kata ini al-aqawil menjadi mudhaf ilaih dari ba'dha, sehingga yang asalnya al-aqawil itu menjadi maf'ul mutlak digantikan oleh lafaz ba'dha tersebut. Ya, digantikan oleh ba'dha. Sehingga di sini ba'dha mansub dengan fathah, ya, ba'dha sebagaimana kulla tadi, karena dia menjadi maf'ul mutlak menggantikan masdar al-aqawil. Ini masdarnya kemudian menjadi mudhaf ilaih. Ini penggantian masdar, ya, digantikan oleh kata yang lain menjadi maf'ul mutlak. Contoh yang lain, wakal adadi, seperti juga dalam bilangan. Nahwu, contoh, fajliduhum samanina jaldatan, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka 80 kali cambukan. Fajliduhum, di sini fi'ilnya ijlid, ya, fi'il amr dari jalada yajlidu, kemudian diikuti masdar jaldatan. Hanya saja masdar di sini kemudian dia disertai dengan adad, dengan bilangan, ya, susunan bilangan samanina jaldatan. Nah, ketika keadaannya demikian, pada masdar itu disertai dengan adad, dengan bilangan, seperti dalam contoh ini samanina jaldatan, maka yang menjadi maf'ul mutlak itu pada lafaz samanin, pada lafaz adadnya, pada bilangannya. Ya, sama nina ini menjadi maf'ul mutlak. Ya, maka dia mansub dengan tanda ya. Ini. Lalu masdarnya bagaimana jaldatan? Ya, disebutkan di sini fa sama nina maf'ul mutlaqun. Maka kata sama nina ini adalah maf'ul mutlak. Wa jaldatan tamyizun, dan jaldatan itu sebagai tamyiz dari sama nin. Ya, sebagaimana hukum apa abada adat pada bilangan, ya. untuk bilangan samanin, bilangan ukut, ini disertai dengan tamyiz yang mansub. Samanina jaldatan. Ini. Jadi asalnya jaldatan sebagai bentuk masdar dari fi'il ijlidu, ya, kemudian digantikan oleh adat, oleh bilangannya, yaitu samanina. Sehingga maf'ul mutlak pada kata samanina, kemudian jaldatan, dia menjadi tamyiz dari samanina. Ini. Jadi berubah atau berpindah, bergeser semacam ini. Ya. Contoh yang berikutnya atau keadaan yang berikutnya, wa ka asma'il alati, seperti pada isim-isim alat, isim-isim yang menunjukkan alat, sesuatu yang digunakan untuk melakukan fi'al, melakukan amalan dari fi'alnya. Nahu, contoh, dorabtuhu sautan, au, ason, au, liqra'atan, saya memukulnya, ya, dengan cambuk, sautan, au ason, tongkat, dengan tongkat, au liqra'atan, atau dengan alat pemukul. Dan di sini, sautan, ason, liqra'atan, ini adalah isim alat, isim alah, artinya isim-isim ini, ya, menunjukkan makna alat, ya, sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu amalan, untuk memukul, ya, bisa dengan saut, dengan cambuk, atau dengan ason, dengan tongkat, atau dengan miqra'ah, ya, dengan alat pukul yang lain ini. Nah, kemudian, ya, jadi asalnya apa? Baraktuhu darban bis saut. Jadi asal kalimatnya baraktuhu darban bis sauti atau bil asal atau bil miqra'ati, saya memukulnya dengan pukulan dengan cambuk atau pukulan dengan tongkat atau pukulan dengan alat pemukul. Jadi asalnya demikian, darban bis sauti atau darban bil asal. Tetapi apa kemudian apa masdar tersebut darban ini dihilangkan, ya, kemudian digantikan oleh isim alat yang disebutkan tadi yang menyertainya. Nah, karena digantikan oleh asal atau al-asal, ya, menggantikan darban, maka sautan menjadi mansub, ya, ason yuqra'atan menjadi mansub, yaitu menggantikan masdar darban yang dihilangkan. Jadi sautan ason di sini sebagai maf'ul mutlak. Ini yang asalnya bukan masdar, bukan maf'ul mutlak, tetapi kemudian dia menggantikan maf'ul mutlak sehingga lafadznya menjadi mansub. Ini kata-kata yang bisa menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Baik. Ya, di sini hanya disebutkan beberapa ini. Mungkin dalam kitab yang lain nanti ada masih ada beberapa yang lain, atau mungkin dalam matan al-Jurmiyah yang terdahulu juga sudah dibahas, nanti bisa dimurojaah kembali. Baik. Ini. Ada yang ditanyakan dulu dari ini? Yang maknawi jelas tuh ujian. Iya. Kalau secara makna itu sama. Sama. Jadi jelas tuh ku'udan, ya, ku'udan itu sama dengan julusan. Jadi masdar dari jelasnya kan julusan. Ya, julusan. Tidak berubah makna. Tidak berubah makna. Faedahnya juga sama, artinya faedahnya menyesuaikan. Kalau di situ ku'udan, ya, tidak ada penambahan yang lain, tidak disertai mudhaf ilaih ataupun na'at ataupun tadi bilangan, maka di sini memberikan faedah taukid. Ya, mu'akid li'amilihi, mentaukid amilnya. Sama ketika maf'ul mutlaknya masdar dari jalasa, julusan. Sama. Jalastu julusan sama dengan jalastu ku'udan. Secara makna, secara faedah, sama. Aku duduk dengan benar-benar duduk. Seperti itu. Ya. Jadi artinya sama, hanya berbeda lafaz saja. Dan tadi bahkan ini disebut sebagai maf'ul mutlak maknawi karena maknanya sama, ya, maknanya sama. Ya. tetapi lafadznya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah apa? Sinonim. Ya, sinonim ya, persamaan arti kata. Jadi lafadznya berbeda, tetapi artinya sama. Itu dalam bahasa Indonesia disebut sinonim. Semacam itu. Jadi dalam bahasa Arab jika ada yang semacam itu, kata-kata, lafad-lafad yang berbeda-beda, tetapi maknanya sama, atau hampir sama, atau makna secara umum sama. Jalasa, julusan dengan qa'ada, qa'udan, ini sama. Ya, ini. Tadi qama, contoh yang berikutnya qama, ini maskarnya qiyaman. Ya, ini semakna dengan waqafa. Waqafa maksudnya wukufan. Ini wukufan ya, ini. Ada makna yang sama ya, berdiri. Qama, qama yaqumu qiyaman ya, berdiri. Waqafa yaqifu wukufan, ini juga bisa bermakna berdiri. Ya, ini. Walaupun mungkin juga ada makna yang lain, tetapi di sini ada kesamaan dengan qama tadi, salah satu maknanya. Ada yang lain yang ditanyakan? Jadi ini tentang maf'ul mutlak. Tidak ada. Untuk yang berikutnya masih melanjutkan pembahasan tentang isim-isim yang mansub, yakni jenis yang lainnya. Ya, disebutkan di sini bab maf'ul fihi atau istilah lainnya adalah dzaraf. Tapi pelaku lingkum untuk mungkin untuk pembahasan yang akan datang. Ya, untuk malam ini sampai ini dulu. Kalau tidak ada, sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.